Mitra Bisnis, belum genap seminggu skandal suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Aqil Mochtar, sekarang terkuak kasus suap di lembaga hukum lain, yakni Kemenkumham, di mana ada indikasi kuat salah satu pejabat tingginya menerima suap terkait penempatan notaris. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Junto. Pak Emerson, apa komentar Anda soal ini? Iya, ini kan bisa dikatakan apa ya, lembaga hukum justru melanggar hukum gitu ya. Harus dicermati untuk perbaikan ke depan di aspek pengawasan internal dan juga eksternal. Pelaku sih tidak bekerja sendiri. Dia pastinya juga mungkin melibatkan pelaku yang lain yang belum ketahuan hingga saat ini gitu. Nah ini yang penting untuk dilihat. Di kasus MK sih menarik. Pengawas internal pun mereka tidak punya. Artinya sepanjang tidak ada pengawasan, kejadian ini akan berulang ke depan. Kasus korupsi akan muncul di kemudian hari. Ya harus dikatakan saat ini nggak ada lembaga yang betul-betul bersih gitu, seputih kapas gitu, seputih kertas gitu ya. KPK sendiri pernah tersandung dua kasus korupsi pemerasan KPK Suparman sama kasus yang melibatkan bagian keuangan di KPK, Hendro gitu. Nah artinya ini kan belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya tadi. Untuk mengeliminir korupsi yang muncul perlu ada penguatan tuh di isu pengawasan sama mekanisme real and punishment harus dijalankan. Sepanjang itu tidak dilakukan itu agak sulit gitu. Nah ini juga sekaligus mengembalikan kepercayaan publik gitu lewat perubahan-perubahan atau langkah-langkah progresif yang mereka bisa lakukan. Beberapa waktu lalu MK yang tersandung masalah, nah sekarang Kemenkumham. Apakah bisa dikatakan bahwa lembaga hukum saat ini akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, Pak? Soal krisis kepercayaan kan itu akhirnya jadi muncul ya. Dulu mungkin tingkat kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi tinggi. Tapi sejak kejadian Aqil Mochtar itu akan cukup membuat institusi ini merosot di mata publik. Nah begitu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun saya menduga bahwa kasus di Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai fenomena gunung es itu kasusnya ada gitu ya. Soal penyelamatannya. Cuman memang tidak banyak yang berani mau bicara atau mengungkap kasus ini. Dalam kasus ini, Kemenkumham mendapatkan laporan langsung dari masyarakat. Apakah artinya masyarakat sudah mulai terbuka terhadap lembaga publik, Pak? Poinnya sebenarnya, kesadaran masyarakat cukup tinggi gitu saat ini ya. Mereka mau melaporkan ke penegak hukum. Cuma memang harus ada rambu-rambu bagaimana melindungi si pelapor gitu dari isu pencemaran nama baik atau laporan balik gitu yang disampaikan oleh pihak yang dilaporkan. Koruptor saja optimis, kita nggak optimis untuk membersihkan praktek korupsi. Demikian Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto. Saya Wendy Lim.